الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin di kota Mataram yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini malam ke-20 Syaban insyaallah kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk sebuah amalan yang harapannya menjadi amalan soleh buat kita semuanya. Amalan tersebut yang pertama adalah talabul ilmi, belajar ilmu Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia adalah sebuah tema yang sebenarnya mengandung unsur al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar yang Allah tugaskan kepada kaum muslimin. Amalan ini atau semisal ini adalah amalan yang tidak boleh pernah berhenti dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Memperingatkan umat dari sebuah bahaya yang mengancam akidahnya, mengancam keimanannya, mempertaruhkan nama Islam, keindahan Islam, dan keindahan Al-Quran serta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema seperti ini juga mengandung makna ta'awun, saling menolong antar sesama kaum muslimin untuk menciptakan suasana yang aman di negeri mereka tinggal. Karena keamanan merupakan salah satu nikmat yang apabila tiada dan pergi, tidak didapati lagi rasa aman di tempat dia tinggal, maka bukan hanya kepentingan-kepentingan duniawi yang akan pergi dan sulit, tetapi hingga menyentuh kepentingan-kepentingan agama, ibadah, keimanan yang terganggu pula. Tema seperti ini sekaligus mengandung makna ta'awun kepada pemerintah negeri kita untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan niat meninggikan dan memuliakan agama Allah, dengan niat menjaga nama baik Islam, nama baik Al-Quran, dan nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara dengan tentang tema seperti ini, tentang terorisme. Terorisme bukan hanya ada di zaman kita, tetapi sudah ada sejak zaman berabad-abad yang lalu. yang dikenal dalam istilah para ulama dalam karya-karya akidah mereka, munculnya sebuah kelompok yang diberi nama dengan kaum Khawarij. Bahkan bibit radikalisme yang melahirkan terorisme ini mulai muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dengan datangnya seseorang yang kemudian dikenal dengan julukan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah, seorang yang nampak secara zahir adalah orang yang rajin dan tekun beribadah, memiliki kecemburuan terhadap kebenaran, solidaritas terhadap orang lemah, nampak secara zahir. Beliau ingin menegakkan, atau orang ini ingin menegakkan keadilan di muka bumi, menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Itu yang nampak pada seorang yang berjulukan Dzul Khuwaisirah. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang, atau diistilahkan dengan al-ghanimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebijakan yang beliau pilih menentukan cara pembagian yang beliau pandang tepat. Namun muncul ketika itu Dzul Khuwaisirah yang tampil sebagai seorang pembela kebenaran, tampil seolah-olah sebagai pembela kepentingan rakyat kecil, kepentingan orang-orang yang berhak mendapatkan keadilan. Kemudian orang ini tidak peduli terhadap lingkungan di mana dia berada. Tidak ada rasa malu dan penuh percaya diri mengingkari kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian harta rampasan perang, dan mengatakan kepada Rasulullah di hadapan orang banyak, "I'dil ya Muhammad. In hadhihi al-qismah ma urida biha wajh Allah." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya cara pembagian seperti ini adalah cara pembagian yang tidak ikhlas, yang mengharapkan ridha Allah. Ada kepentingan-kepentingan dalam pandangan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah tidak peduli bahwa di sana ada orang-orang besar. Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik dalam Islam setelah Nabi Muhammad. Terbaik keimanannya, terbaik ibadahnya, terbaik akhlaknya, terbaik ilmunya, terbaik perjuangannya dan kecemburuannya terhadap Islam. Tapi Dzul Khuwaisirah tak peduli terhadap itu. Merasa dirinya lebih dari semua. Di situ ada sahabat Umar. Di situ ada sahabat-sahabat yang mulia, yang jauh lebih senior, lebih berilmu. Namun Dzul Khuwaisirah tak memandang semua itu. Mendengar ucapan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa ma'adil ana faman ya'dil wa ana aminu man fis sama." Kalau aku sudah tidak bisa berbuat adil, aku sebagai rasul sudah tidak bisa lagi berbuat adil. Kebijakan yang aku ambil adalah kebijakan yang tidak ikhlas. Lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Sementara aku adalah seorang kepercayaan zat yang berada di langit. Menerima wahyu. Aku diberikan wahyu. Mendengar keadaan ini, seorang sahabat disebutkan dalam riwayat adalah Khalid ibn al-Walid. Mengatakan, da'ni adribu unuqa ya Rasulullah. Izinkan aku menebas leher orang ini. Rasulullah mencegahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu yakhruju min dhi'bi hadha. Unasun. Kemudian disebutkan ciri-cirinya yang mungkin nanti akan dibahas. Dalam riwayat disebutkan, innalahu ashaban takhiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Sungguh akan muncul pengikut orang ini. Nanti akan muncul. Inilah bibit pertama radikalisme, terorisme, yang berlanjut tidak hanya teror verbal, teror dalam bentuk ucapan, dengan bentuk mengkritisi pemerintah di hadapan halayak ramai, tetapi berlanjut hingga teror fisik, pembunuhan dan pembunuhan. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang ingin kita petik dari kisah ringkas ini, yang sebenarnya pada kisah ini banyak pelajaran-pelajaran penting bagi umat Islam sekarang, adalah bahwa radikalisme dan terorisme itu sudah ada sejak zaman dulu. Bukan sebuah problem baru muncul di zaman kita 20, 30 atau 50 tahun. Tetapi sebuah produk lama. Hanya saja dari waktu ke waktu berbeda pemainnya. Berbeda pemerannya. Tetapi kalau dipelajari slogan-slogannya, pola berpikirnya yang mengantarkan mereka kepada radikalisme dan kemudian terorisme, ternyata sama. Ada sebuah pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan setiap muslim yang peduli dalam perkara ini. Dengan apa dihentikan terorisme? Cara apa yang terbimbing untuk mengatasi terorisme tersebut? Tentu tidak ada jalan lain kecuali kita semua meyakini dan percaya cara yang terbaik adalah bimbingan Rasulullah SAW. Tema yang telah disebutkan, mengapa teroris tak kunjung habis. Di sana karena muncul adanya beberapa sebab. Yang penting bagi kaum muslimin, siapapun dia, dimanapun dia, apapun posisinya, untuk mencoba mempelajarinya dengan baik sebab-sebab tersebut. Di antara sebab-sebab terus bermunculannya terorisme ini adalah jauhnya umat dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi berbagai fenomena di zamannya. Dengan kata lain, umat Islam mencari solusi-solusi alternatif dari selain Al-Quran dan Sunnah. dalam mengatasi berbagai problem yang menimpanya. Yang muncul bukannya jalan keluar yang baik, tetapi Al-Imam Malik, pimpinan para ulama di negeri Madinah kala itu, salah seorang guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lan yusliha amra hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha." Tidak ada yang bisa tak akan mampu upaya apapun yang akan merusak dan mengganggu akidah umat. Ini adalah sebab yang bersifat global. Kita akan mencoba merinci. Namun sebelum itu penting saya ingatkan bahwa terorisme dan radikalisme beragam bentuknya dan beragam motivatornya. Ada terorisme yang berlatar belakangkan kepentingan ekonomi. Suatu pihak, suatu kelompok, karena ada kepentingan ekonomi, dia siap meneror pihak lain, mengintimidasi, mengancam pihak-pihak yang dianggap akan menghalangi kepentingan ekonomi dia atau kepentingan dunianya. Dan ini terjadi sampai pada tingkatan tidak hanya mengintimidasi, terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan. Semakin besar kepentingan ekonomi tersebut, semakin besar korban yang muncul. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan atau asobiah suku dan kedaerahan. Banyak terjadi di berbagai tempat, di kota-kota besar maupun di pedesaan-pedesaan. Terjadi saling meneror, saling mengancam, saling melempar, membakar aset-aset, menggerakkan massa, menebangi pohon-pohon. Karena asobiyah, fanatik kesukuan dan kedaerahan. Terjadilah aksi-aksi teror. Paham terorisme ini ternyata banyak latar belakangnya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Dan ini kerap didengar oleh kita di Indonesia. Apa yang terjadi sekarang di Jakarta, itu hanya sebagian dari banyak peristiwa. Apa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu ini, sebagian kecil dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini, dalam skup daerah, provinsi, ataupun nasional. Saling mengancam, mengintimidasi, melalui media sosial, mengancam keluarganya, melempar, mengumbar aib, aib lawan politiknya. Nah, demikian terorisme ini terjadi, sampai pada tingkatan na'udzubillah pertumpahan darah. Dan di situ ada terorisme yang dilatar belakangi oleh atau atas nama agama. Ini pun beragam bentuknya. Tidak jarang terjadi di negeri kita Sebelum kita berbicara tentang terorisme yang sering menjadi perbincangan, yang kemudian melakukan aksi-aksi peledakan di berbagai tempat, sebelum kita berbicara itu, ternyata teror dan terorisme itu juga dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu yang diatasnamakan agama. Terjadi di berbagai daerah antar pondok pesantren saling menyerang. Didahului oleh intimidasi-intimidasi. Yang kemudian berlanjut sampai kepada penyerangan-penyerangan. Dan sempat terjadi di berbagai tempat pembunuhan-pembunuhan. Semua ini tidak dibenarkan oleh Islam. Semua ini Islam berlepas diri. Semua ini bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nama baik Islam. Tak cukup waktu menyebutkan peristiwa demi peristiwa. Tentu pihak yang berwajib memiliki catatan dan data yang lebih lengkap, baik secara regional maupun secara nasional. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ketika kita berbicara tentang terorisme, sebab-sebabnya beragam dan banyak. Kalau tadi disebutkan satu sebab, yaitu jauhnya umat terkhusus kaum muda dari prinsip-prinsip generasi terbaik umat Islam, generasi awal umat Islam. Untuk yang ini sekali lagi dihimbau kepada semua muslimin di masjid-masjid, di pondok pesantren, di sekolah-sekolah, di rumah tangga, di berbagai tempat, untuk sama-sama mempelajari, mengkaji bagaimana warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warisan para sahabatnya yang mereka terima dari nabinya, yang itu tersimpan hingga hari ini di berbagai literatur-literatur Islam. Di antara sebab terus bermunculannya terorisme adalah kebebasan berbicara dan berpendapat yang tanpa batas-batas Islam. Kebebasan berbicara tanpa batas-batas syariat. Semua orang bisa berbicara dan boleh berbicara. Semua orang boleh menuntut. Ini adalah sebab kedua yang tidak boleh dianggap kecil. Kebebasan berbicara harus ada batas-batasnya. Bagaimana cara membatasinya? Tak lain adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kurang berapa menit? Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat kepada alam ini, yang Allah katakan wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, kasih sayang Allah untuk al-alamin. Tentu bimbingan-bimbingan Nabi, nasihatnya, metode-metode yang beliau ajarkan kepada kita, baik terkait akhlak, ibadah, muamalah, iman, akidah, dakwah dan seterusnya, semuanya itu adalah perwujudan dari rahmat Allah. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah dalam akidahnya, rahmat Allah dalam keamanan negerinya, rahmat Allah dalam keislamannya, ikutilah sang Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin ini. Jangan sampai kita mengedepankan prinsip-prinsip, logika-logika, pendapat-pendapat manusia, siapapun dia, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghormati dan mencintai Nabi dan memuliakan beliau, dia tidak akan pernah untuk mengedepankan ucapan siapapun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan hentikan sejenak untuk dikumandangkannya azan Isya. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Telah disebutkan dalam pertemuan atau dalam kajian sebelum kita menunaikan salat Isya bahwa dalam upaya kita mencari solusi terhadap semua problem umat, termasuk di dalamnya problem terorisme, kita semuanya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus bersama-sama mengedepankan prinsip-prinsip dan bimbingan-bimbingan Al-Quran serta bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengedepankan sesuatu apapun, ra'yu dan logika apapun di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi telah disebutkan bahwa di antara sebab terus bermunculannya terorisme di tengah-tengah kaum muslimin di berbagai negeri umat Islam adalah kebebasan berbicara tanpa batas. Batas yang dimaksud adalah batas-batas Islam, batas-batas Al-Quran dan Sunnah. Di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kemungkaran adalah kita harus memastikan sebelum melakukan ingkar mungkar, harus memastikan bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar itu adalah benar-benar mungkar. Memastikan bahwasanya Al-Quran dengan segala ayatnya dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah memposisikan perkara tersebut sebagai perkara mungkar. Jangan sampai kemungkaran itu dinilai murni berdasarkan logika kita. Jangan sampai kemungkaran itu dinilai atau suatu perkara dikatakan mungkar berdasarkan kesepakatan manusia tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berbeda pandang tentang suatu perkara, termasuk dalam menilai suatu hal mungkar ataukah tidak mungkar, benar ataukah tidak benar, jika kalian berbeda pandang dalam suatu perkara, kata Allah, maka kembalikanlah hukum perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mengembalikan semua urusan kepada dalil Al-Quran dan dalil sunnah sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seorang hamba. Ketika dia enggan mengamalkan sebuah perintah Nabi, bimbingan beliau tentang suatu perkara, menolaknya dengan berdasarkan emosi ataukah berdasarkan logika manusia, ataukah berdasarkan adat istiadat, ataukah berdasarkan teori-teori barat dan timur, maka keimanan orang tersebut kepada Allah dan hari akhir perlu untuk dievaluasi ulang. Karena Allah mengatakan, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir, maka kembalikan segala urusan yang Anda atau kalian berbeda pandang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebuah prinsip yang tidak boleh ditawar-tawar oleh kaum muslimin. Kebebasan berbicara tanpa batas akan menjadikan ladang subur bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan di tengah-tengah muslimin. Akan menjadi ladang subur bagi musuh-musuh Islam yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena dengan kebebasan berbicara tanpa batas, batas-batas Islam, banyak pihak yang akan berhasil mengadu domba antar elemen-elemen muslimin, bahkan muslimin sebagai rakyat dengan pemerintahnya. Terkhusus di zaman yang fasilitas telekomunikasi itu sangat banyak dan beragam. Semua orang bisa memilikinya. Semua orang bisa berkomentar. Semua orang bisa ikut menyebarkan sebuah berita. Maka kebebasan berbicara itu, kebebasan mengungkapkan pendapat tanpa batas, semakin sulit dibatasi. Dan ini salah satu sebab dan potensi terus berkembang suburnya terorisme di berbagai tempat. Kaum muslimin yang saya muliakan, berbagai berita dan komentar yang datang menghampiri kita melalui alat-alat telekomunikasi ini, ketahui bahwasanya Islam mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk tidak mudah menerima sebelum kita tahu kepastian kebenaran berita tersebut dan berita tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa yang seperti ini, kita sulit untuk mengidentifikasi sumber berita. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita dari seorang fasik, membawa berita kepada kalian, maka tabayyun dulu, klarifikasi, benar enggak berita ini? Benar dari awalnya hingga akhirnya, atau benar awalnya dan tidak benar akhirnya? Atau benar awalnya, benar akhirnya, tapi di tengah-tengahnya disisipkan kebatilan, kedustaan, pemutarbalikan fakta? Kata Allah, wahai orang yang beriman, makna dari ayat tersebut, jika datang seorang fasik membawa berita kepada kalian, jangan keburu diterima. Klarifikasi dulu. Siapa itu orang fasik? Yang beritanya harus diklarifikasi dan tidak ditelan mentah-mentah. Fasik itu adalah seorang muslim. Sekali lagi, seorang muslim, masih muslim, bukan kafir. Muslim, tetapi dia bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, atau bermudah-mudahan meninggalkan atau mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Itu namanya fasik. Apa yang Allah perintah banyak sekali, dan apa yang Allah larang banyak sekali. Ketika ada seorang muslim sengaja, berani atau bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau bermudah-mudahan sengaja dan berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam, maka dia tergolong sebagai fasik. Dan orang yang seperti ini, beritanya tidak boleh diterima. Contohnya apa? Bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Misalkan, bermudah-mudahan dalam bersikap kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini tergolong apa? Fasik. Karena berbakti kepada kedua orang tua bagian dari perkara wajib dalam Islam. Dan masih banyak contohnya. Seorang muslim tapi suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya tidak tenang, ini dilarang keras oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada setiap muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya. Ternyata dia mengganggu tetangga dengan berbagai macam gangguan. Dia muslim masih statusnya, bukan kafir. Tapi dia apa? Fasik. Seorang muslim bermudah-mudahan dalam menukil berita. Bahkan tidak jarang yang dia ternyata berdusta, memelintir beberapa berita, diberi tema dan judul yang bombastis agar mengajak orang, menarik orang untuk mendengarkan berita tersebut, yang ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka ini tergolong apa? Fasik. Di zaman seperti ini terlalu banyak berita-berita datang masuk kepada kita, kepada umat Islam, yang tidak jelas sumbernya. Tidak jelas latar belakang dimunculkannya berita tersebut. Maka seorang muslim, wahai saudaraku, waspada dan berhati-hati. Jangan mudah menerima berita. Sampai jelas siapa pembawa berita dan apakah berita tersebut telah mencocoki realita. Dan apalagi apakah berita tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketangguhan sebuah komunitas, sebuah masyarakat dalam menyeleksi dan memfilter berita itu sebagai salah satu sebab terhindarnya masyarakat tersebut dari radikalisme dan terorisme. Namun kondisi ini semakin sulit. Keadaan di zaman ini sangat sulit sekali. Tidak sedikit orang-orang yang sengaja menyebarkan berita-berita yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga memprovokasi sebagian pihak. Kondisi mereka ini mengkhawatirkan untuk terjatuh dalam apa yang Allah katakan dalam ayatnya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya berita-berita kejelekan, berita-berita perbuatan keji, perzinahan, pembunuhan, perampokan, senang memberitakan yang seperti itu. Di-share, disebarkan ke sana, di-forward ke sana, dinukilkan di majelis-majelis, ditunjukkan kepada saudara-saudaranya, senang menyebarkan seperti itu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang senang atau suka menyebarkan berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat nanti. Demi Allah, Islam itu indah. Tidak perlu pihak yang berwajib lelah dan capek mengingatkan umat dari berita hoax. Islam indah menciptakan masyarakat yang tangguh, yang tidak mudah untuk diprovokasi. Kemudian, terkait kebebasan berbicara, mengungkapkan pendapat, Islam memberikan aturan-aturannya. Barang siapa yang menjalani aturan tersebut, pribadi, rumah tangga, atau masyarakat, maka mereka akan hidup dalam kenyamanan dan keindahan. Barang siapa yang tidak peduli terhadap batas-batas Islam, maka kehancuran telah mengancam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang wajib diketahui oleh setiap muslim terkait masalah kebebasan mengemukakan pendapat. Ketahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan terkhusus dalam menyikapi pemerintahnya, kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pemerintahnya. Mari kita dengarkan bersama bimbingan Nabi tersebut yang akan mengantarkan kita dan negeri kita ini kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita tidak pernah mengatakan bahwa pemerintah kaum muslimin dimanapun berada sekarang ini sama atau mirip dengan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, atau sama dengan pemerintahan Umar, Uthman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz, Harun Ar-Rashid. Tentu tidak sama. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang masyarakatnya berbeda. Kalau masyarakat di zaman pemerintahan Abu Bakar adalah orang-orang soleh, maka Allah beri pemimpin semisal Abu Bakar. Di zaman Umar juga demikian. Orang-orang yang senang dan cinta akhirat, ibadah, beriman dengan baik dan benar. Berbeda dengan masyarakat kita. Masyarakat di zaman ini, sehingga wajib kita menyadari, pertama bahwa pemerintah sebuah negeri, sebuah negara adalah cerminan dari akhlak dan moral masyarakatnya. Jangan terbalik, memaksakan diri untuk membenahi pemerintah sehingga akhirnya karena tidak sabar, emosi, dan akhirnya muncullah radikalisme dan terorisme tadi. Tetapi kita melupakan bahwa pimpinan sebuah negara adalah lahir dari masyarakat. Jika masyarakat itu adalah baik, beriman, beribadah, berakhlak, cinta Al-Quran, cinta Sunnah, sebuah kepastian Allah akan berikan pemerintah dan penguasa yang baik. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkara ini merupakan salah satu sebab langgengnya terorisme di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, mari kita renungi ayat ini. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim, zalim karena kemaksiatannya, zalim karena akidahnya yang menyimpang, zalim karena memang suka menzalimi, mengurangi hak orang, kejam, membunuh, dan yang lainnya. Kami akan jadikan sebagian orang-orang zalim, kata Allah, sebagai penguasa, pemimpin terhadap siapa? Orang-orang zalim lainnya. Disebabkan, kata Allah, bima kanu yaksibun, dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mau menuding ke atas, ingat bahwa yang di atas itu datangnya dari bawah. Dan Allah sudah mengatakan demikian. Kalau masyarakatnya tidak zalim, masyarakatnya benar-benar menginginkan Al-Quran dan Sunnah, jujur, bukan hanya teriakan-teriakan saja, tetapi jujur menginginkan bimbingan Rasul sebagai bimbingan hidup mereka. Dalam rumah tangganya, dalam jual belinya, dalam bertetangganya, dalam berdakwahnya, dalam cara dan metode beriman dan berakidahnya. Pasti Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan itu. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kaifa takunu yuwalla alaikum, sesuai dengan kondisi kalian Allah beri penguasa yang sama seperti kalian. Bagaimana rakyat sekarang? Enggak cukup waktu kita berbicara tentang kondisi rakyat. Ada di hadapan kita sekarang dan di sekitar kita. Menginginkan kebebasan, hawa nafsu, kemaksiatan-kemaksiatan sulit dihentikan. Perdukunan terus dikembangkan. Ritual-ritual yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi terus dilestarikan. Transaksi ribawi terus dikembangkan. Yang gak sholat juga banyak muda-mudi yang sengaja meninggalkan sholat. Jumlahnya terus berkembang. Gak usah bicara khamr dan narkoba. Sulit rasanya untuk dibendung. Itulah rakyat. Itu yang diinginkan. Itu yang dimaukan, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Maka terimalah kondisi ini dalam pengertian sebagai bentuk akibat dari dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, Bersama itu, ketika kita mendapati kemungkaran pada penguasa, maka jangan lupa bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan dan solusi. Jangan keluar dari bimbingan Nabi, kita akan hancur, kita akan binasa. Di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, satakunu a'immatun min ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Akan muncul para penguasa-penguasa sepeninggalku. Nabi sudah memberitakan akan muncul para penguasa nanti setelah aku wafat, menimpa umat ini, yang mereka itu tidak pernah mau menjadikan prinsip-prinsipku sebagai pedoman hidup mereka. Penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan sunnahku sebagai prinsip dan pedoman hidup mereka. Subhanallah. Prinsip dan pedoman Nabi itu adalah syariat Islam. Artinya penguasa tersebut tidak mau menerapkan syariat Islam. Ini kondisi. Ketika mendengar kondisi ini, sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang mendengar berita ini dari Nabi bertanya, apa yang akan aku lakukan wahai Rasulullah jika aku menemui kondisi tersebut? Kondisi penguasa-penguasa yang tidak mau menerapkan syariat Islam, tidak mau menjadikan prinsip-prinsip Nabi sebagai pedoman hidup negaranya. Luar biasa. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu walaupun penguasa itu kejam sampai mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Harta kita dirampas. Aset-aset kita dirampas. Kita dipukul, dipenjara dan semisalnya. Apa kata Nabi? Sabar, tetap engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Berat ya, berat, karena memang umat menjauh dari bimbingan Nabi. Kita dengarkan hadis yang berikutnya, dan ini penting bagi semua pihak yang merasa terpanggil dan peduli untuk mengentaskan kaum muslimin terkhusus generasi muda dari radikalisme dan terorisme. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah, "Ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakara asy-syarr." Wahai Nabi, kami sekarang tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa, penguasa yang adil, penguasa yang tidak korup, penguasa yang menerapkan syariat Islam. Kami enggak bertanya tentang itu. Kalau itu sudah jelas. Tapi pertanyaan kami adalah penguasa yang kejam, yang zalim, yang korup, yang enggak menerapkan syariat Islam. Disebutkan berbagai kejahatan-kejahatan penguasa. Tahukah apa jawaban Nabi? Nabi yang diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Bukan diutus sebagai provokator, tidak. Diutus untuk mendidik umat, membimbing umat dengan rahmah, dengan kasih sayang. Kata Nabi, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah. Diingatkan agar bertakwa. Agar melandasi sikap-sikapnya dan penilaiannya di atas takwa, di atas sikap takut kepada Allah. Tidak asal-asalan. Tidak asal ngomong. Tidak asal protes. Ittaqullah. Dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian. Jangan melakukan apapun. Jangan, sabar. Tahan diri. Tahan diri. Tahan diri. Kaum muslimin yang saya muliakan. Menyikapi kekurangan penguasa adalah dengan nasihat. Menasehatinya secara ilmiah, ini yang pertama. Ilmiah maksudnya bahwa poin nasihat yang akan Anda sampaikan kepada pemerintah itu memang benar-benar ada dasar ilmunya. Bukan berdasarkan perasaan atau ra'yu, tapi berdasarkan ilmu. Kenapa kamu menasihati pemerintah dalam hal ini? Ya karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan seperti ini. Karena Allah melarang perbuatan tersebut dalam ayat ini di surat ini. Karena para ulama sudah berfatwa. Karena hadis Nabi mengatakan begini dan begitu. Ini ilmiah. Sesuai dengan ilmu. Dalil. Bukan kemudian loh, kenapa kamu mau mengkritisi masalah ini? Ya saya dengar dari berita-berita di surat kabar. Begini dan begitu. Menurut keterangan tokoh fulan, cara jalan keluarnya adalah dengan begini dan begitu. Ini enggak ilmiah. Ilmiah itu apa? Ada dasar ilmunya. Al-Quran dan sunnah Nabi. Bimbingan sahabat Rasul, fatwa ulama-ulama terdahulu, para imam-imam muslimin. Ini yang pertama. Bahwa poin nasihat atau kritikan yang akan disampaikan kepada penguasa ada dasar dalilnya. Bukan perasaan, bukan emosi, bukan dari katanya ke katanya. Bukan berdasarkan teori-teori manusia. Yang kedua, poin nasihat yang akan disampaikan itu harus dijalankan di atas adab-adab dan akhlak yang mulia. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kalau salah seorang di antara kita ini yang tidak menjabat apa-apa punya kesalahan, kemudian ada seorang menasehati dengan kata-kata yang kasar, didahului dengan caci makian, apakah ini cara nasihat yang benar? Jawabannya salah. Karena Islam melarang perbuatan seperti itu. Sekali lagi, nasihat disampaikan tidak didahului dengan caci makian. Minta tolong tidak ada yang mengambil gambar masnya. Terima kasih. Dihapus ya. Dihapus deh. Atau kalau salah seorang di antara kita punya kesalahan, tiba-tiba di majelis umum seperti ini, langsung kita katakan, hei kamu pendusta, wahai kamu yang jahat, kamu telah melakukan ini dan melakukan itu di depan halayak ramai. Kira-kira dia mau nerima atau dia akan tersinggung? Akan tersinggung. Bukannya nasihat itu diterima, malah dia marah dan suasana bisa menjadi gaduh. Itu kalau untuk orang per orang kita. Lalu bagaimana dengan seorang penguasa atau sebuah pemerintah yang wibawanya sangat dibutuhkan untuk mengatur negerinya? Terlepas dari gambaran seperti ini, mari kita dengarkan Nabi Muhammad SAW membimbing. Dan tadi sudah kita sebutkan, dalam upaya kita mencari solusi, harus merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum muslimin. Teladan yang baik dalam semua urusan agama, termasuk dalam menyikapi penguasanya. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Iyadh bin Ghunam di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadi wal yakhlu bih fain kubira minhu fadhak wa illa faqad adda ma alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan terhadap penguasanya, jangan ditampakkan di depan umum, kata Nabi. Nabi loh yang berkata, bukan ustaz, bukan tokoh agama yang mengatakan ini, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran untuk penguasanya, jangan ditampakkan di depan umum. Yakni jangan secara demonstratif. Depan umum itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam majalah-majalah, mengkritisi pemerintahnya di bidang ini, di bidang itu, melalui buletin-buletin. Setiap pekan buletin muncul atau mayoritasnya isinya adalah kritikan terhadap penguasanya. Nabi mengatakan jangan. Atau melalui mimbar-mimbar, khutbah Jumat, khutbah hari raya, ceramah-ceramah, tabligh akbar, orasi-orasi. Nabi mengatakan jangan. Barang siapa yang memiliki nasihat, hendaknya disampaikan secara tertutup. Mungkin ada orang kan mengatakan, sudah kami sampaikan secara terbuka, bahkan kami sudah datangi kantornya, kami sudah lempari kantornya, kami sudah bakar ban dan bakar mobil, masih saja tetap gak berubah, tetap saja melakukan kemungkaran-kemungkaran, mendzalimi rakyat. Apalagi kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup. Gimana mungkin? Ini logika kita. Logika kita demikian. Nabi mengatakan tidak. Jangan disampaikan secara terbuka. Kalau diterima nasihatmu, kalau didengarkan kritikanmu yang disampaikan secara tertutup, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kalau tidak, ditolak mentah-mentah, tidak digubris, maka sungguh dia si penasehat tadi telah menunaikan tugasnya. Tugas menyampaikan nasihat. Yang Rasulullah menyatakan ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Kaum muslimin yang saya muliakan, dan secara realita, kalau kebiasaan berbicara di depan umum mengkritisi penguasa terus menjadi budaya, ini berbahaya. Nanti akan bermunculan orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan untuk menghancurkan negeri ini, untuk menciptakan suasana saling tidak percaya antar elemen masyarakat atau ketidakharmonisan antara rakyat dengan pemerintahnya. Dan sekali lagi, kita katakan ini tidak menunjukkan bahwa kita meyakini pemerintah-pemerintah muslimin di zaman ini sama dengan pemerintah di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak. Sering disebutkan oleh para ulama kisah pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa yang kejam, lalim, haus darah. Lebih dari 1300 tahun yang lalu Hajjaj berkuasa. Apa yang terjadi pada Hajjaj? Mari kita ukur, bandingkan dengan pemerintah yang kita hidup atau yang kita dapati di muka bumi sekarang ini. Hajjaj bin Yusuf, seorang pencandu khamr. Penguasa, pemimpin, pencandu khamr. Dan kalau minum khamr bukan sembunyi-sembunyi. Tidak, terang-terangan. Tampil di depan orang banyak dalam keadaan teler. Penguasa. Tidak cukup sampai di sana. Harta negara dihambur-hamburkan. Berfoya-foya. Hajjaj bin Yusuf. Masih hidup di masa pemerintahannya beberapa sahabat Nabi. Tersisa beberapa sahabat Nabi. Dan hidup para ulama-ulama besar. Saya katakan sahabat dan ulama-ulama besar. Mari kita bandingkan dengan kondisi kita. Suatu hari, Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan banyak para ulama dan para pakar-pakar hadis. Kemudian dia mengatakan, hari ini saya melihat banyak kepala-kepala yang sudah saatnya untuk ditebas. Dan akhirnya dibunuhlah banyak dari para ulama, dibunuh, dipenggal lehernya. Ulama-ulama bukan cuma di penjara, dipenggal lehernya. Dan ulama-ulama itu gak seorang pun di zaman ini yang bisa menyamai mereka ketakwaannya, keilmuannya, ibadahnya. Dibunuh oleh Hajjaj. Banjir darah. Kemudian suatu hari Hajjaj bin Yusuf menjadi imam sholat subuh. Bayangkan, ini sang penguasa ini menjadi imam di waktu sholat subuh. Dalam keadaan teler. Dalam keadaan masih sempoyongan minum khamr. Imam. Ada sahabat, beberapa sahabat Nabi. Ada beberapa ulama pejuang-pejuang. Bukan cuma ulama yang diam, cuma baca kitab saja. Enggak, itu ulama pejuang-pejuang itu. Pemberani-pemberani. Tapi masalahnya bukan masalah berani dan tidak berani. Benar atau tidak benar saya bersikap. Sholat subuh itu 4 rakaat. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Hajjaj sholat subuh 4 rakaat. Sudah rakaat 2 rakaat, bangun lagi, bangkit ke 3 rakaat. Sampai 4. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kepada makmum. Apa yang dikatakan? Azidukum Mau aku tambah lagi atau masih kurang? Bayangkan, kata orang sekarang, penistaan agama. Kata orang sekarang, ya, itu adalah penistaan terhadap agama, bisa kena pasal. Ya. Perhatikan baik-baik, wahai kaum muslimin. Hajjaj bin Yusuf kejam, zalim, foya-foya, menghabiskan harta negara, membunuh umat Islam. Tapi para sahabat dan para ulama yang hidup pada masa itu menenangkan keadaan. Jangan ada yang memberontak, jangan ada yang memprovokasi. Sabar, sabar, sabar. Barang siapa yang sabar, Allah akan kasih jalan keluar. Subhanallah, enggak lama setelah itu Hajjaj mati. Kaum muslimin diberi jalan keluar tanpa menimbulkan pertumpahan darah yang banyak. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, ini salah satu problem. Di antara efek negatif yang akan memuncul, yang akan muncul akibat bebas berbicara, mengkritisi penguasanya di hadapan halayak ramai, masyarakat sulit terkendali. Emosi. Kalau sudah emosi, banyak pihak atau tidak sedikit yang akan mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Gampang saja, merakit bom, kemudian meledakkan dirinya. Jalan pintas sudah sumpek. Sudah capek mendengar berita-berita ini terus. Di satu sisi terus ceramah-ceramah yang memanaskan suasana. Tidak demikian. Tetapi masyarakat ini perlu dibina dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengevaluasi dosa-dosanya. Kemudian di kesempatan seperti ini penting untuk diingatkan. Bahwa di antara sebab semakin terus bermunculannya terorisme adalah salah di dalam mengidentifikasi siapa teroris. Mengidentifikasi terorisme dan teroris itu salah kaprah. Sehingga akhirnya salah sasaran. Banyak biaya yang dikeluarkan, banyak korban yang terzalimi. Tidak kemudian main pukul rata. Semua pihak yang menampakkan atribut-atribut sunnah Nabi kemudian tertuduh sebagai teroris. Melihat beberapa kaum muslimin berjanggut, langsung dicurigai. Atau berjubah. Atau kalau wanitanya bercadar, langsung tertuduh sebagai pihak yang dicurigai sebagai teroris. Tidak demikian. Kondisi yang seperti ini membuat suasana semakin carut marut. Dan akan semakin menumbuh kembangkan terorisme di negeri kita ini. Terorisme itu adalah sebuah paham yang bisa diketahui bibit-bibitnya, tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda dan bibit-bibit terorisme yang tadi telah disebutkan, kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Tadi kita sempat menyebutkan kisah orang yang diberi julukan Dzul Khuwaisirah, yang mengkritisi secara terbuka kebijakan Rasulullah SAW. Dan Nabi mengabarkan bahwa akan muncul pengikut orang ini nanti. Ini bibit pertama. Terbukti dalam sejarah, kalau kita pelajari proses terbunuhnya khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman terbunuh oleh siapa? Tangan-tangan teroris Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi berkebangsaan Yaman yang menampakkan keislaman seolah-olah sebagai Muslim, yang ternyata dia memprovokasi masyarakat Madinah untuk membenci dan mengkritisi Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah mendatangi majlis-majlis kaum muslimin, rumah-rumah umat Islam, perjumpaan-perjumpaan kaum muslimin, dan di sana dia menceritakan atau mengkritisi khalifah dan kebijakan-kebijakannya. Bahwa Utsman bin Affan telah melakukan nepotisme. Utsman bin Affan telah mengangkat pejabat-pejabat dan gubernur-gubernurnya dari kabilahnya sendiri. Bahwa Utsman bin Affan membagikan harta kas negara kepada orang-orang dekatnya saja. Bahwa Utsman. Dan tidak sedikit atau hampir semua berita itu adalah berita dusta yang sebagiannya difahami bukan pada tempatnya. Namun Abdullah bin Sabah enggak berhasil melakukan provokasinya di kota Madinah, karena memang penduduk Madinah adalah orang-orang yang rajin belajar Al-Quran dan Sunnah. Masih didapati ulama-ulama yang membimbing umat dan menasihatin umat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Sabah pergi menuju ke negeri Kufah, bagian dari provinsi Irak sekarang ini. Di sana dia menemui penduduk-penduduk Kufah yang berada di tepi-tepi kota Kufah, dari kalangan orang-orang Badui yang jauh dari bimbingan ilmu, dari kabilah-kabilah yang jauh dari bimbingan ulama. Di situ Abdullah bin Sabah kembali melakukan provokasinya, mengkritisi pemerintah secara terbuka di majlis-majlis. Dan di Kufah dia berhasil merekrut pemuda-pemuda. Berangkatlah dia ke Mesir dan melakukan hal yang sama. Dari Mesir pun dia berhasil merekrut beberapa pemuda, dan mereka berangkat bersama-sama ke kota Madinah, pusat pemerintahan Islam kala itu, ibu kota. Dan singkat cerita, setelah berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman terbunuh oleh tangan-tangan teroris Khawarij, para pemberontak yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela rakyat, menampakkan diri sebagai orang-orang yang memiliki solidaritas Islam, benci kezaliman, ingin menegakkan keadilan. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ini berlanjut efeknya sampai kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kaum teroris Khawarij yang dirintis oleh Abdullah bin Sabah ini terus mengumpulkan dan menggalang kekuatan. Sampai pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka telah berhasil mengumpulkan lebih dari 12.000 tentara, ahli sholat, ahli puasa di siang hari, tekun berzikir, tekun membaca Al-Quran. Di kening-kening mereka nampak bekas-bekas sujud. Itu kaum teroris Khawarij, pemberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian singkat cerita mereka pun berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ini berlanjut. Bermula dari apa tadi? Api kecilnya adalah mengkritisi pemerintah di depan masyarakat, sehingga masyarakat ini mudah terprovokasi. Di saat itulah berbagai kepentingan muncul. Kekuatan kaum muslimin tercerai-beraikan dan berhasil diadu domba. Kemudian di antara yang penting diingatkan di majelis seperti ini adalah dalam upaya kita mengentaskan umat dari terorisme, jangan sampai kita menempuh cara-cara selain cara Islam. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah jangan melakukan upaya liberalisasi akidah umat, iman umat, demi katanya menghilangkan bibit-bibit radikalisme dan terorisme. Meliberalkan akidah umat, sehingga umat menjadi liberal, liberalis. Akidahnya liberal, cara berimannya liberal, akhlaknya liberal. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api, bukan dengan air, tetapi dengan menyiramkan bahan bakar. Semakin memunculkan emosi umat. Dan ini penting bagi semua pihak. Kalau kaum teroris menyikapi berbagai perkara dengan atau secara radikal, misalkan dalam menyikapi kaum kafir atau kaum kufar, orang-orang yang tidak beriman, secara radikal, main vonis kafir, main vonis kafir, main bunuh, merencanakan pembunuhan, peledakan-peledakan, ekstrim. Kaum teroris tidak merinci di dalam menyikapi orang-orang kufar. Bagaimana menyikapi orang-orang kufar yang benar dalam Islam? Dan ini membutuhkan waktu tersendiri untuk kita mengenal bagaimana bimbingan Islam menyikapi orang-orang kafir. Secara ilmiah, tidak emosional. Muncul kaum liberalis mengatakan bahwa semua agama sama. Semua pemeluk agama akan masuk surga. Buat Tuhan, semua agama ini adalah satu. Masya Allah. Bahwa kitab suci, Al-Quran, tidak ada bedanya dengan Injil. Bahkan penting bagi umat Islam juga untuk banyak membaca dan mempelajari Injil. Kalimat-kalimat seperti ini bukannya memadamkan api terorisme, justru akan semakin mengobarkan api tersebut. Liberalisasi pendidikan, liberalisasi kurikulum pendidikan nasional, liberalisasi masjid-masjid. Loh, kenapa dikatakan liberalisasi masjid-masjid? Ya, sekarang mulai ada pendeta ceramah di masjid. Tokoh Hindu juga masuk masjid. Dan sebaliknya, tokoh-tokoh Islam berceramah di malam Natal. di masjid-masjid atau di gereja-gereja. Mengadakan doa lintas agama. Berkumpul tokoh-tokoh agama. Yang ini berserban mewakili Islam dengan tasbihnya. Yang di sebelah pakai gundul kepalanya Hindu atau Buddha. Yang di sebelahnya pendeta Protestan, yang di situnya Katolik. Sama-sama berdoa. Sementara Islam dengan tegas mengatakan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tegas diakhiri dengan kata-kata yang tegas, lakum dinukum waliyadin. Kok malah gabungan tokoh agama berdoa? Tidak demikian. Dan sekarang ini upaya liberalisasi sangat gencar memasuki lembaga-lembaga pendidikan muslimin. Dan ini juga akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah menuntaskan dan menyelesaikan problem radikalisme dan terorisme. Tentu di sana masih didapati sebab-sebab lainnya yang terus menumbuhkan ekstremisme seperti ini. Dalam kesempatan seperti ini penting untuk disebutkan pula bahwa ketika kita berbicara tentang teroris dan terorisme, awal yang muncul di benak kita adalah kelompok-kelompok semisal ISIS, Al-Qaeda, JI. Ya, memang itu adalah kelompok-kelompok teroris yang kita harus bersama-sama untuk menyelamatkan umat dari bahayanya. Tetapi yang tidak kalah bahaya adalah sebuah kelompok yang berpaham ekstrim, merencanakan teror dan terorisme. Namun kelompok yang kedua ini lebih pandai mengemas rencana-rencana buruknya. Namun realita dan bukti-bukti sulit untuk membuat mereka menolak bahwa mereka adalah kelompok teroris. Kelompok yang satu ini lebih berbahaya dibandingkan yang tadi. Siapa? Ini adalah kelompok Syiah. Para pencela sahabat Nabi. Para pencela Al-Quran. Para pencela Ahlul Bait. Mereka, tentu kita tidak cukup waktu mengupas tentang penyimpangan-penyimpangan akidah Syiah dalam waktu yang sempit ini. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa Syiah dengan segala perangkatnya adalah kelompok teroris terbesar di dunia ini. Baik sejarah lamanya maupun sejarah mereka dalam 40 tahun atau 50 tahun terakhir. Kaum Syiah Iran memiliki sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang namanya adalah Wilayatul Faqih. Ideologi Wilayatul Faqih. Kalau di beberapa kelompok lain mirip negara khilafah. Kalau di Syiah namanya Wilayatul Faqih. Apa itu Wilayatul Faqih? Yaitu negara yang di bawah komando Al-Faqih. Siapa Al-Faqih? Al-Faqih adalah wakil Imam Mahdi yang belum muncul. Karena Syiah di antara keyakinannya dan akidahnya bahwa jihad yang hakiki dan pemerintahan yang hakiki hanya bisa berdiri dan tegak apabila Mahdi telah keluar. Dan hingga hari ini Mahdi tidak keluar. Maka Khomeini memunculkan sebuah akidah yang namanya Wilayatul Faqih. Akidah ini mulai gencar masuk ke putra-putri muslimin sejak penghujung tahun 70-an atau tahun 79 dan tahun 80-an. Setelah meletusnya revolusi Iran pimpinan Khomeini. Apa akidahnya? Bahwa seluruh negara di muka bumi ini harus tunduk kepada negara Wilayatul Faqih. Dan itu tertulis, terdoktrinkan. Hanya saja kaum Syiah punya prinsip yang berikutnya yang dikenal dengan istilah atau nama prinsip taqiyah. Taqiyah itu adalah menyembunyikan akidah yang sebenarnya dan menampakkan yang berbeda dengan cara berdusta. Kalau ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, mereka terang-terangan mengatakan pemerintah ini kafir. Barang siapa yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, berarti dia kafir. Begitu ISIS dan komplotannya meyakini. Dan gak ada yang mau menjadi pegawai negeri sipil ataupun militer apalagi. Gak ada yang mau. Tapi kalau Syiah, bisa menyusupkan orang-orangnya. Bisa memasukkan orang-orangnya ke berbagai lini. Sehingga bermetamorfosa untuk kemudian dinilai dan dianggap sama dengan mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka sedang menunggu kesempatan untuk melakukan pemberontakan dan pertumpahan darah. Negara Iran sebagai sponsor utama Syiah benar-benar sebagai dalang terorisme internasional. Apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Syria, dan di berbagai tempat lainnya terbongkar bahwa dalangnya adalah Iran. Pemberontakan kaum Syiah di Yaman, ternyata senjata-senjata mereka adalah datang dari Iran. Pemberontak bisa memiliki senjata-senjata berat, semisal rudal-rudal besar. Kebiasaan pemberontak itu memiliki senjata-senjata berat sebatas basoka. Tapi kalau tingkat rudal, balistik, itu dimiliki oleh negara. Dan terbukti, tertangkap berulang kali. Pasokan senjata-senjata berat itu dari Iran akan dimasukkan ke Yaman. Berulang kali. Kaum muslimin yang saya muliakan, waspadai jenis yang kedua ini. Iran memiliki hubungan yang mesra dengan Al-Qaeda, Usama bin Laden dan pengikutnya. Al-Qaeda memiliki batalion pelatihan prajuritnya di provinsi Khurasan yang berbatasan dengan Afghanistan. Provinsi Khurasan bagian daripada provinsi-provinsi Iran yang berbatasan dengan Afghanistan. Di situ ada batalion Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Ketika Al-Qaeda melakukan penangkapan terhadap kedutaan-kedutaan asing di Irak, ditangkap dan ditahan banyak di antara duta-duta asing yang itu tidak sedikit dari negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin, banyak yang dibunuh. Ternyata duta-duta Iran dikembalikan ke Iran dengan selamat. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Iran adalah dalang terorisme. menginginkan ketidaktentraman di tengah-tengah kaum muslimin, wajib untuk diwaspadai. Dengan membekali putra-putri muslimin ilmu Al-Quran dan Sunnah, mengajak semua pihak untuk mempelajari, mengkaji literatur-literatur warisan para ulama, ulama muslimin sejak masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Demikian beberapa sebab yang kemudian menyebabkan terorisme ini tak kunjung habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin, membimbing pemerintah-pemerintah muslimin untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membimbing kaum muslimin untuk cinta kepada Al-Quran dan senang mempelajarinya, cinta kepada sunnah Nabi dan hadis-hadisnya dan mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil banyak maupun sedikit terwujudnya kajian ini. Dan semoga apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk pemateri dan semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.